Tema khutbah kita di siang hari ini adalah sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya keamanan adalah dambaan setiap insan. Keamanan adalah cita-cita setiap orang. Bahkan seluruh negeri berupaya dengan segala kemampuan yang ada pada mereka untuk bisa menggapai dan meraih keamanan di negerinya masing-masing. Dan sungguh ma'asyurul muslimin barakallahu fikum, untuk mendapatkan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan lebih didahulukan dibandingkan mendapatkan makanan. Bagaimana tidak? Seorang yang dia mendapatkan anugerah makanan, dia tidak akan bisa menikmati makanan tersebut dengan enak, dengan lezat. Bahkan dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak, atau bahkan dimanapun dia berada, berada dalam kondisi yang tidak aman, dalam kungkungan ketakutan. Sehingga betapa keamanan lebih didahulukan daripada mencari makanan. Oleh karena itu barakallahu fikum, lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi negeri Makkah al-Musyarrafah. Yang beliau minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar Allah menganugerahkan bagi negeri Makkah keamanan sebelum mereka mendapatkan rizki. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah bagi negeri Makkah ini keamanan dan rizkikanlah kepada penduduknya samarat, buah-buahan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar terwujud, tercipta keamanan dan ketenteraman sebelum berdoa mendapatkan rizki. Sehingga keamanan itu suatu perkara daruri, satu perkara yang sangat dituntut dalam kehidupan umat manusia. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan, mendapatkan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan negeri dan masyarakat kita. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan keberuntungan, mengharapkan kesuksesan, tetapi kamu tidak menjalani jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas daratan yang kering. Apakah mungkin keamanan dan ketentraman bisa tercapai dan terwujud dengan kekuatan dan kekerasan atau dengan cara diktator? Ataukah mungkin keamanan dan ketentraman bisa digapai dengan sistem demokrasi? Ternyata subhanallah, manusia telah begitu besar upaya yang mereka lakukan. Setiap negeri telah berupaya menerapkan berbagai macam sistem dan undang-undang dalam rangka mewujudkan al-aman, keamanan tersebut. Tetapi apa yang mereka harapkan belum juga terwujud. Maka sungguh, kembali pertanyaan besar tersebut akan terulang. Apa sesungguhnya sebab yang baik atau cara yang jitu dalam rangka mewujudkan al-aman, keamanan tersebut? Maka jawaban, solusi dan jalan keluar bagi perkara besar ini adalah satu kata, yaitu Islam. Islam yang telah Allah subhanahu wa ta'ala pilih sebagai agama terbaik sampai hari kiamat. Islam sebagai agama Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum yang yakin? Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nabinya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka Nabi alaihi salatu wassalam sebagai Nabi rahmatan lil alamin akan menebarkan kasih sayang, akan menebarkan rasa aman dan ketentraman dalam kehidupan umat manusia yang mau berpegang teguh dengan ajaran agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saksi yang terbaik bagi ini semua adalah kondisi jaziratul arabiyah qabla maji hadaddin, kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Bagaimana jaziratul arabiyah berada dalam kungkungan kejahilan, mereka berada dalam kubangan kebodohan dan kesesatan dalam peperangan panjang yang luar biasa. Bagaimana Aus dan Khazraj menjadi dua suku besar Madinah yang terus berada dalam peperangan, tidak pernah berhenti. Ratusan tahun lamanya mereka berperang dan saling mewasiatkan kepada anak turunannya bahwa darah harus dibalas dengan darah. Sampai tidak ada seorang pun yang sanggup menyimpulkan akankah ada hentinya dari peperangan yang mereka lakukan. Tetapi subhanallah, dengan datangnya Islam yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk di dalamnya, permusuhan berubah menjadi kecintaan. Pemutusan hubungan silaturahim berubah menjadi persaudaraan. Kerakusan yang ada pada mereka berubah, berbalik menjadi sifat izar, lebih mengutamakan dan mendahulukan saudaranya di atas kepentingannya pribadi. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat kaum Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan saudaranya di atas kepentingannya sendiri meskipun hakikatnya dia pun dalam keadaan butuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dahulunya kalian saling bermusuhan, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla lunakkan hati-hati kalian. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menjadi bersaudara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan Islam terwujud dan tercipta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan mereka. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian perkara lain yang akan mengukuhkan rasa aman dalam agama kita atau dalam kehidupan negeri kita adalah dengan mewujudkan iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal saleh baik laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tentu tidak akan mungkin tercipta sebuah kehidupan yang baik ketika tidak tercipta rasa aman di dalamnya. Dan kata Allah Azza wa Jalla, akan kami berikan balasan kepada dia dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka amalkan. Kemudian yang berikutnya, di antara perkara yang akan semakin mengokohkan keamanan negeri, mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan syirik kepadanya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di dalam Al-Qur'an, dan kita katakan Allahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Kata Allah, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, akan kami jadikan mereka sebagai khalifah yang memegang tampuk kekuasaan di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah dan akan kami berikan kekokohan kepada mereka pada agama mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai bagi mereka. Dan Allahu azza wa jal akan menggantikan untuk mereka dari sebelumnya rasa takut yang menyelimuti mereka dengan keamanan. Namun, kapan perkara tersebut akan terwujud? Agama kita menjadi agama yang berwibawa di hadapan musuh-musuhnya. Allahu azza wa jalla menggantikan rasa takut yang menyelimuti kita dengan rasa aman dan ketenteraman. Allah katakan, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a, ketika mereka beribadah semata-mata kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. At-tauhid, dan meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah, itu jawaban dan solusi untuk mewujudkan keamanan negeri. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jal, sebab yang berikutnya adalah menegakkan salat. Karena sesungguhnya salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian menunaikan zakat, karena dengan seorang menunaikan zakat, maka itu adalah bentuk sikap perhatian dan kepedulian dari orang kaya kepada orang miskin dan membutuhkan. Sehingga ketika tercipta situasi seperti ini, orang kaya perhatian dan peduli kepada orang miskin, memenuhi kebutuhan mereka, akan tercipta al-mahabbah, kecintaan di antara mereka. Dan juga menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang berarti bahwa ketika seseorang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berarti dia memerintahkan orang berbuat kebaikan dan mencegah orang yang hendak berbuat kerusakan dan berbagai macam keonaran yang bisa menyebabkan terjadinya rasa tidak aman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan solusi yang terbaik adalah apa yang Allah tetapkan dalam kitabnya. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah katakan, orang-orang yang Allah berikan kekokohan pada mereka di bumi, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kembalinya segala perkara. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu azza wa jalla. Kemudian yang berikutnya, yang bisa mewujudkan keamanan negeri adalah jam'ul kalimah, menyatukan persatuan dan taat kepada al-umara, kepada pemimpin, kepada penguasa, selama mereka tidak memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Karena sungguh, dengan bermaksiat menentang penguasa, menentang pemerintah, akan melahirkan mafsadah dan kerusakan yang besar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada pemerintah di antara kalian. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengharamkan sikap al-khuruj, memberontak kepada penguasa, kepada pemerintah, karena mesti akan memunculkan sebuah mafsadah jika tidak kerusakan lebih besar yang muncul ketika kita berkeinginan untuk mencegah sebuah kemungkaran dari pemerintah, ternyata yang dia lakukan adalah pemberontakan, akan terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Hadirin ma'asyurul muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara sebab yang lainnya yang bisa mewujudkan keamanan negeri adalah bersyukur dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dan tidak mengkufuri nikmatnya. Karena sesungguhnya dengan seseorang mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jal, maka Allah akan menurunkan bala berupa rasa lapar dan rasa takut. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Maka hendaklah mereka menyembah رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, Rabbnya Ka'bah, Tuhannya Ka'bah, yang telah memberikan kepada mereka makan dari kelaparan mereka dan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut yang sebelumnya menyelimuti mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu permisalan dengan sebuah negeri yang dahulunya dia aminatan mutmainnah, berada dalam keadaan aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, datang kepadanya rezekinya berlimpah dari semua tempat. Fakafarat bi'an'umillah, lalu mereka mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka, menyelimutkan kepada mereka pakaian rasa lapar dan ketakutan disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an kepada hamba-hambanya yang yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, jika kalian bersyukur pasti aku tambah nikmatku dan karuniaku kepada kalian, tetapi ketika kalian kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala maka sungguh azabku demikianlah pedih. Kemudian yang berikutnya dan kita jadikan sebagai poin yang terakhir dalam khutbah yang singkat ini, yaitu menegakkan hukum had. Menegakkan hukum had yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, dan untuk kalian pada hukum qisas, wahai orang-orang yang berakal, ada kehidupan agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, bahwa dengan menegakkan hukum had, hukum qisas, benar-benar akan tercipta sebuah keamanan dalam kehidupan masyarakat. Ketika seseorang mengambil harta saudaranya atau mengambil hak orang lain, tangannya akan diputuskan atau dipotong. Tidak akan mudah dia mencuri barang orang lain atau merampas barang orang lain. Kalau dia tahu bahwa dengan dia membunuh dan menghilangkan nyawa orang, maka balasannya juga nyawa dia mesti hilang. Tidak akan mudah dia menumpahkan darah orang lain. Dengan itu semua akan muncul kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi, apalagi akan bermudah-mudahan dari melakukan pelanggaran dan berbagai macam kejahatan, yang dengan itu kata Allah, hayatun, ada kehidupan pada hukum qisas bagi orang-orang yang berakal. Maka lihatlah bagaimana yang tercipta di sebuah negeri yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bandingkan negeri Saudiyah yang diterapkan padanya hukum qisas, hukum had, keamanan yang tercipta di negeri tersebut dibandingkan seluruh negeri yang ada di permukaan bumi ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan hukumnya dibangun di atas ilmu dan hikmah yang penuh dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb penguasa alam semesta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dan termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan istiqamah di atas agamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat